Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، kajian terakhir dari kitab الملخص الفقهي karya فضيلة الشيخ الدكتور صالح Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di halaman 81 mengenai syurutus shalah, syarat-syarat shalat. Yaitu pada syarat yang pertama, dukhulu waktiha. Dikatakan di situ, awalan dukhulu waktiha, masuk waktunya. Artinya sholat itu syarat yang pertama harus terpenuhi, bahwa dikerjakan apa? Setelah masuk waktunya. Nah, kemudian masuk pada rincian waktu sholat. Di kesempatan yang lalu telah kita baca waktu sholat zuhur, ya, halaman 81 di bagian tengah dikatakan sholatul zuhri, sholat zuhur. Waktunya kapan? Yabda'u waktuha bizawali asy-syamsi, dimulai waktunya dengan tergelincirnya matahari. Pada telah kita terangkan cara mengetahui matahari telah tergelincir ke arah barat dengan apa? Bayangan benda kembali mulai memanjang setelah sebelumnya berhenti memendek. Bayangan benda kembali mulai memanjang setelah sebelumnya berhenti memendek. Jadi yang namanya matahari, semakin siang bayangan benda semakin pendek, sampai pada saat bayangan benda tadi berhenti memendek. Itu berarti matahari tepat di atas langit. Maka dikatakan zawal, tergelincir. Matahari tergelincir itu dengan kembali memanjang. Dan waktu zuhur ini terus memanjang sampai bayangan sesuatu panjangnya semisal aslinya. Bayangan sesuatu, bayangannya panjangnya semisal dengan apa? Dengan aslinya. di bayangan 1 meter, apa benda 1 meter bayangannya 1 meter. Bayangan tinggi benda 2 meter bayangannya 2 meter. Tadi kemarin telah kita tanbih ya, Bang. Setelah ditambah pula dengan panjang bayangan saat permulaan zawal. Karena ketika tadi permulaan zawal masih menyisakan bayangan berapa panjang begitu, itu untuk menambahkan. Misalkan saat zawal menyisakan bayangan 10 cm, maka berarti nanti waktu asar atau waktu zuhur habis, tiga panjang bayangan semisal aslinya ditambah 10 cm. Nah, ini waktu zuhur. Sekarang kita masuk waktu asar di halaman 82. Qala hafizahullah salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhri. Bermula waktu salat asar ini dari habisnya waktu zuhur. Dari habisnya waktu zuhur. Yaitu tadi apa? Ay min masiri dhilli kulli syai'in mithlahu. Yani dari panjang bayangan segala sesuatu semisal aslinya. Wa yamtaddu, dan waktu asar ini terus memanjang, ila isfirari syamsi, sampai menguningnya matahari. Sampai menguningnya matahari. Ala sahihi, menurut pendapat yang benar, min qawli al-ulama, dari dua pendapat ulama. Jadi Syekh Hafidzahullah berpendapat waktu asar itu habis dengan menguningnya matahari, berarti belum terbenam, tetapi apa, mendekati terbenam. Karena matahari ketika masih di atas cahayanya masih putih, semakin mendekat ke terbenamnya akan berubah-ubah akhirnya menjadi kuning. Nah, dengan berubah menjadi kuning, kata Syekh, di sini berakhirlah waktu sholat asar. Tetapi kemarin telah disebutkan bahwa yang rajih dalam masalah ini justru sebaliknya, bahwa sholat asar berakhirnya dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Syekh berpendapat bahwa akhir sholat asar dengan menguningnya matahari, karena misalnya ada hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah alaihissalam bersabda, waktu asri malam tasfarra syams. Waktu asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Ya. Tetapi barakallahu fikum, di sana ada hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Siapa yang mendapati satu rakaat dari asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati asar. Dan maka dari situ yang rajih bahwa waktu salat asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Tetapi sebagaimana kabar telah kita sebutkan, waktu sholat asar terbagi dua, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Waktu ikhtiar itu dari permulaan sampai menguningnya matahari, disebut dengan waktu apa? Waktu ikhtiar. Adapun setelah matahari menguning sampai terbenamnya, disebut dengan waktu darurat. Waktu darurat, yakni ada kemakruhan padanya. Mengerjakan asar sampai matahari menguning tanpa ada udzur syar'i, ada kemakruhan padanya. Dan ini menyerupai salatnya orang-orang munafik. Menyerupai salatnya orang-orang munafik sebagaimana datang di dalam hadis bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik." Itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai asyaitan baina qarnai syaitanin qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Munafik itu duduk mengawasi matahari sampai apabila matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, yaitu hampir terbenam, dia pun berdiri mematuk salat sebanyak empat, yaitu sebagaimana burung gagak mematuk. Sangat cepatnya mengerjakan salat. Tidaklah munafik tadi mengingat Allah kecuali amat sangat sedikit. Sehingga jangan sampai seorang mengerjakan sholat asar sampai apa? Menguningnya matahari, kecuali misalnya memang ada udzur syar'i sehingga dia menundanya sampai waktu tersebut. Mengenai salat asar ini, sebagaimana disebutkan Syekh di sini, salat asar adalah salatul wusta. Kita baca alinea berikutnya, wa yusannu ta'jiduha fi awwalil waqti, disunnahkan menyegerakan salat asar di awal waktu. Disunnahkan apa? Ta'jiduha, yaitu menyegerakan salat asar fi awwalil waqti, di awal waktu. Jadi begitu datang asar, sunnah untuk segera dikerjakan. Kalau bagi para lelaki tentu dengan berjamaah di masjid. Bagi para wanita pun demikian. Kalau memang tidak ada urusan yang mendesak, hendaknya bersegera mengerjakannya. Wahia salatul usta, dan salat asar ini adalah salat al-usta. Salat al-usta yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 238 sudah disebutkan, hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat itu semuanya dan juga salat al-wusta. Waqad thabata fil ahadits annaha salatul 'asr. Dan sungguh telah sabit, telah tetap di dalam hadis bahwa salat wusta tadi adalah salat asar. Jadi maksudnya di sini Allah memerintahkan untuk menjaga salat, tetapi disebutkan secara khusus salat wusta. Pada salat wusta, yakni salat asar, bagian dari salat. Kenapa disebutkan tersendiri? Ya karena ini menunjukkan fadluha, keutamaan sholat asar dibanding sholat-sholat yang lainnya. Sholat asar lebih afdal dibanding sholat-sholat lainnya karena disebutkan secara tersendiri, hafidhu ala salawat, jagalah sholat-sholat. Berarti semuanya lima waktu, tetapi disebutkan secara khusus wa salatil wusta, dan jaga juga salat al-wusta, yaitu salat asar. Jadi sebutkan yang tersendiri surat al-Asr di sini menunjukkan apa? Fadluha, keutamaannya. Ini dari ayat. Kalau kita melihat kepada hadis, di sana terdapat ancaman pula yang sangat mengerikan mengenai orang yang meninggalkan salat asar. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Orang yang terluput dari sholat asar seolah-olah dia kehilangan hartanya atau keluarganya dan hartanya. الذي تفوته صلاة العصر فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ. Orang yang terluput dari sholat asar seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Maknanya apa? Seolah-olah dia kehilangan harta, kehilangan keluarga, sehingga berarti apa? Dia orang yang fa'asbaha bila ahlin wala malin, seolah dia itu menjadi orang yang tanpa keluarga, tanpa harta, begitu. Suatu yang tidak mungkin diinginkan oleh seorang manusia. Sehingga ini gambaran kondisi seorang yang sangat celaka. Maka orang yang meninggalkan sholat asar dia dalam kondisi yang sangat celaka. Karena digambarkan oleh Nabi seolah-olah dia orang yang kehilangan seluruh keluarganya dan seluruh hartanya. Ini barakallahu fiik. Selain dari satu sisi, kita bisa mengambil faedah bahwa keluarga dan harta di dalam agama memiliki kedudukan yang sepatutnya seseorang itu menjaganya, tidak membuang-buang harta dan tidak menyia-nyiakan keluarganya. Di dalam hadis yang lain sampai disebutkan dengan lafaz man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar sungguh batal amalannya. Sungguh batal amalannya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, والذي يظهر في الحديث والله أعلم من مراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن الترك نوعان. Dan yang nampak dari hadis tersebut, والله أعلم, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, أن الترك نوعان, bahwa meninggalkan salat asar itu ada dua macam. Ada tarkun kulliyun, ada peninggalan secara total, artinya dia sama sekali tidak pernah sholat asar. La yusalliha abada, dia tidak pernah sholat asar selama-lamanya. Fahada yahbutu al-amal jami'uhu, maka ini batal amalannya seluruhnya. Batal amalannya seluruhnya, artinya dia kafir. Dia apa? Kafir. Seorang yang meninggalkan sholat asar dengan tarkun kulliyun, ditinggalkan secara total, dia tidak pernah sholat asar, maka ini kata Ibnu Qayyim, yahbutul amalu jami'uhu, amalannya seluruhnya batal. Yang kedua, tarkun mu'ayyanun fi yaumin mu'ayyanin, yang kedua meninggalkan sholat asar yang sifatnya di hari tertentu. Di hari tertentu, artinya asalnya dia orang sholat, asar dia kerjakan, tapi di hari tertentu dia tidak kerjakan sholat asar. Maka untuk kondisi yang kedua ini, fahadza yahbutu 'amalu dzalika yawm. Maka ini batal amalan dia di hari tersebut. Maknanya apa? Batal amalan dia di hari tersebut. Artinya dari pagi dia beramal, mengerjakan kebaikan-kebaikan ini itu, amal ini, amal itu. Tapi dia tinggalkan suatu asar di hari tersebut, maka yahbutul amalu dzalika al-yawm, yahbutu 'amalu dzalika al-yawm, batallah amal di hari tersebut. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya barakallahu fikum, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya salatul asar. Pentingnya salatul asar. Jadi jangan sampai menggampangkan urusan salatul asar. Jadi dari satu sisi, selain tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, adanya ulama yang berpendapat waktunya hanya sampai menguningnya matahari. Maka dari situ, ya tentu demi kehati-hatian kita sampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai di dalam menunda suatu asr sampai menguningnya matahari. Bahkan yang lebih utama tentu apa tadi? Menyegerakan di awal waktu. Menyegerakan di awal waktu. Yang ketiga, salatul maghrib. Sebutkan di situ Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, yabda'u waqtuha bi ghurubi syamsi. Bermula waktunya bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Bi ghurub asy-syamsi, dengan terbenamnya matahari. Apa makna terbenamnya matahari? Apa yang dimaksud terbenamnya matahari? Kata beliau, ai, yaitu ghurubi kursiha, yaitu terbenamnya bulatan matahari. Kursiha, bulatan matahari. Jami'ihi, seluruhnya. Seluruhnya. Jadi kalau kita di pantai, itu pun jarang-jarang, seringnya berawan, tak kelihatan begitu. Kalau di Arab sana mungkin tengah padang pasir begitu, mungkin. Jadi ketika baru terbenam separohnya, itu belum dikatakan waktu maghrib. Berarti masih apa? Masih asar dengan waktu dhuhur. Waktu apa? Dhuhur. Dikatakan maksud asar itu apa? Bi ghurubi kursi syamsi jami'i, dengan terbenamnya bulatan matahari seluruhnya. Itu betul-betul hilang. Kata beliau selanjutnya, bi haitsu la yura minhu syai'un, la yura, di mana tidak terlihat. Bi haitsu la yura, di mana tidak terlihat. Minhu, dari matahari tadi, syai'un, sesuatu pun. Ya, tidak terlihat dari bulatan matahari itu sesuatu pun. Tidak terlihat dari bulatan matahari itu sesuatu pun. Artinya sama sekali tidak ada terlihat. La min sahlin wa la min jabalin. Tidak dari dataran, tidak pula dari gunung. Tidak dari dataran, tidak pula dari gunung. Artinya bukit. Ya, jadi yang di tanah datar ya enggak lihat, yang sedang naik pohon kelapa pun enggak lihat. Ya, jadi kalau yang pas datar masih udah enggak lihat, tapi orang naik pohon kelapa melihat, berarti belum. Begitu. Jadi kata beliau, la min sahlin wa la min jabalin, tidak dari yang dataran, tidak pula yang dari gunung, dari atas. Jadi betul-betul hilang. وَيُعْرَفُ غُرُوبُ الشَّمْسِ أَيْضًا, dan diketahui terbenamnya matahari juga. biqbali zulmatil laili minal masyriqi, dengan datangnya kegelapan malam di ufuk timur. Dengan datangnya kegelapan malam di arah masyriq, arah timur. Ini juga misalkan orang di pantai, itu betul-betul ufuk timur itu gelap. Kalau masih ada cahaya, ada tanpa ada terang, berarti matahari belum terbenam. Dengan terbenamnya matahari itu ufuk timur itu gelap. Sebagaimana dalam hadis disebutkan di sini, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'im." Kata Nabi, apabila malam itu datang dari sini, dari isyarat ke arah timur. Apabila malam itu datang dari sini, maksud isyaratkan ke timur. Wa adbara an-naharu minha huna, dan siang itu pergi dari sana. Dan siang itu apa? Pergi dari sana. Faqad aftara sha'imu, sungguh orang yang puasa itu telah berbuka. Berarti kan maghrib. Berarti kan maghrib. Asy-syahid dari hadis ini bahwa Nabi sebutkan apa? Dikatakan maghrib, yaitu orang puasa berbuka, dengan mengatakan apa? Idza aqbala al-lailu min hauna, jika malam itu datang dari sana dan siang itu pergi dari sana. Itu matahari dari sana tenggelam dan dari arah timur datang gelap. Nah, ini cara mengetahui terbenamnya matahari, ya, dikatakan betul-betul satu dengan melihat bulatan matahari hilang secara total, atau dengan melihat bahwa di timur itu sudah malam. Ufuk timur itu datang zulmati al-lail, datang gelapnya malam. Summa yamtaddu waqtu al-maghrib, kemudian memanjang waktu maghrib ini, ila maghribi syafaqil ahmari, sampai hilangnya syafaq merah. Sehingga diterjemahkan mega, ya, dengan hilangnya mega merah. Artinya kan meskipun matahari itu sudah terbenam, di arah barat masih ada cahaya merah begitu. Dikatakan di sini pengertian syafaq atau mega tadi, asy-syafaq pengertiannya adalah bayadun tukhalituhu humratun, cahaya putih yang bercampur dengan cahaya merah. Bayadun tukhalituhu humratun, bayad ya cahaya putih, tukhalituhu yang mencampur, tercampuri oleh humrah, kemerahan. Jadi katakan apa asy-syafaq. Tahapannya dikatakan setelahnya, tahapannya disebutkan di sini. Summa tadhhabul humratu, kemudian cahaya merah ini akan menghilang. Summa tadhhabu al humratu, kemudian cahaya merah ini akan hilang nanti. Jadi semakin malam itu akan hilang merahnya. Wa yabqa bayadun khalisun, sehingga yang tersisa tinggal putih bersih. Wa yabqa bayadun khalisun, dan yang tersisa kemudian putih bersih. Thumma yaghibu, kemudian akan hilang pula. Artinya betul-betul gelap gulita di arah barat ini. Jadi permulaannya lah cahaya putih campur merah ini. Kemudian merahnya hilang, tinggal apa? Putih bersih. Kemudian setelah itu hilang sama sekali. Nah, waktu maghrib tadi dengan hilangnya yang merah tadi. Dengan apa? Hilangnya yang merah tadi. Jadi meskipun ada cahaya putih tadi yang bersih, sifatnya bersih, itu sudah bukan maghrib. Maka dikatakan tadi waktu maghrib itu apa? Dengan hilangnya mega merah. Jadi cahaya merahnya itu hilang sudah, tinggal putih bersih. Maka dengan itu berakhirnya waktu maghrib. Maka dikatakan oleh Syekh selanjutnya, fayustadallu bi ghaibubatil bayadhi ala maghibil humrah. Maka dijadikan petunjuk dengan munculnya putih bersih atas telah hilangnya cahaya merah. Maka dijadikan dalil, dijadikan petunjuk dengan munculnya al-bayad, yaitu cahaya putih bersih ini, itu jadikan petunjuk bahwa telah hilang al-humrah, telah hilang cahaya merah. Jadi kalau sudah putih bersih berarti apa? Ya sudah hilang cahaya merahnya, berarti apa? Habis waktu maghrib. Ini juga susah ya kan di tempat kita untuk dilihat. Ini sekarang aja sudah tidak apa-apa. Tidak bisa lihat apa-apa. Nah, jadi ini kalau tempat yang betul-betul cerah, seperti itu. Jadi tahapannya apa? Cahaya merah campur putih, putih campur merah ini. Ini masih maghrib, ini maghrib. Nah, sampai jika merahnya telah hilang, tinggal putih bersih, maka ini sudah habis waktu maghrib. Para ulama menyebutkan ini kadar waktunya kalau dijamkan dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya asyfaqul ahmar itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Kurang lebih, nanti bisa lebih bisa kurang. Ya. 1 jam 15 menit. Coba kalau dilihat waktu maghrib jam berapa, waktu isya jam berapa? Yang di situ. Maghrib 17.53. Isya 19.09. 1 jam berapa menit? 1 jam 15 menit tadi. Bisa lebih, bisa kurang. Ini bisa untuk perkiraan juga, bisa untuk perkiraan. Dalam artian kadang seorang bisa merasakan, misalkan lagi sakit atau apa gitu, bisa merasakan walaupun nggak dengar adzan, paham ini nanti isak sekitar jam berapa begitu. Wa yusannu ta'jilu salatil maghrib fi awwali waqtiha, disunahkan menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Jadi begitu datang maghrib langsung kerjakan. Dalil yang menunjukkan hal ini lima rawa at-Tirmidzi berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi wa shahhahahu dan beliau mensahihkannya an Salamah dari sahabat Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib dahulu beliau mengerjakan salat maghrib idza gharabatish syamsu apabila matahari itu terbenam. Wa tawarat bil hijabi dan para wanita menutup diri dengan hijab. Nah ini menunjukkan masih sangat jelas, ya masih terang, sehingga mereka para wanita menutup diri dengan hijab. Di dalam hadis yang lain saya tambahkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu ummati bi khairin ma lam yu'akhiru al-maghrib hatta tashtadika an-nujum, senantiasa umatku di dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai telah bermunculan bintang-bintang. Jadi kan kalau semakin larut malam, bintang tampak muncul karena sudah gelap sehingga tampak bintang. Jadi kalau segera kan bintang belum kelihatan karena masih terang dia begitu. Ini kata Nabi sangat terkait erat dengan kebaikan umat Islam ini. Umat Islam akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib. Ya barakallahu fikum. Ya, begitu tentang maghrib, maka berarti apa? Azan dan sholat. Jangan sampai kebiasaan seperti sebagian masjid, maghrib itu pokoknya jam 6. Padahal kan waktu berubah-ubah ya. Pokoknya jam 6. Walaupun setengah 6 kurang sudah maghrib, tetap jam 6 adanya. Ya, ini apa? Tidak tepat. Jadi azan itu bergantung dengan waktu sholat. Kalau maghrib datang, azan untuk maghrib. Qala wa huwa qawlu aktsari ahli al-'ilmi min as-sahabah wa man ba'dahu min at-tabi'in. Dan ini adalah pendapat banyak daripada ahli al-'ilm, kebanyakan daripada ahli al-'ilm dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Yang keempat, salatul 'isya. Yabda'u waqtuha bintiha'i waqtil maghrib. Bermula waktu isya ini dengan berakhirnya waktu maghrib. Berarti apa? Ay bimaghribi asyafaqil ahmar, yaitu dengan hilangnya mega merah. Dengan hilangnya mega merah. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani, dan terus memanjang waktu asar waktu isya ini sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Ayni barakallahu fikum. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur ulama Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, bahwa waktu isya itu memanjang sampai terbitnya fajar yang kedua. Sampai terbitnya fajar yang kedua. Itu ma'ruf di kalangan kita. Banyak ulama mu'asirin di masa kita yang berpendapat bahwa habisnya waktu isya di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Karena memang sana ada hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr, wa waktu isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Dan juga dalam hadis Anas Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, akhoran Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya ila nisfil lail. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Nah, jadi barakallahu fikum. Sebagian ulama berpendapat itu berdasarkan hadis tersebut bahwa akhir salat isya adalah apa? Pertengahan malam. Tapi sebagian disinggung di sini oleh Syekh As-Salih Al-Fauzan rahimahullah bahwa dikatakan oleh beliau akhirnya adalah tulu'il fajr atsani, terbitnya fajar yang kedua. Atas apa dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa isya itu sampai terbitnya fajar yang kedua? Yaitu hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah di mana Rasulullah bersabda, innamat tafriitu 'ala man lam yusalli salatan hatta yaji'a waqtu shalatil ukhra. Rasulullah bersabda, hanya saja sikap meremehkan salat itu bagi orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang sholat, waktu sholat berikutnya. Kata Nabi apa? Hanya saja sifat tafrit, itu menyepelekan, meremehkan, bergampang-gampang, itu bagi orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Maka hadis ini dipahami oleh jumhur ulama berarti yang namanya waktu sholat itu saling berkesinambungan. Saling apa? Berkesinambungan. Dikatakan tafrid kalau apa? menunda zuhur sampai asar. Dikatakan tafrid menunda asar sampai maghrib. Dikatakan tafrid menunda maghrib sampai isya. Dikatakan tafrid menunda isya sampai subuh. Menunjukkan waktu bersilang-silang. Illa salat subuh, kecuali salat subuh. Akhir salat subuh bukan datangnya zuhur, tapi terbitnya matahari. Dengan apa kita mengecualikan? Ulama katakan dengan ijma. Hadis ini kan seolah semua salat. Sampai pun subuh termasuk dalam hadis ini. Nabi tadi sabdakan, tafrid itu bagi yang mengerjakan salat sampai datang salat berikutnya. Enggak disebutkan kecuali subuh. Nah, terus kenapa kita kecualikan subuh? Dikecualikan subuh karena adanya ijma ulama. Bahwa ulama ijma, waktu akhir salat subuh itu bukan datangnya zuhur, tapi dengan terbitnya matahari. Nah, sehingga barakallahu fikum, yang rajih wallahu a'lam bissawab, bahwa waktu isya itu memanjang ila tulu'il fajr tsani, sampai fajar yang kedua, itu fajar shadiq sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, dan ini merupakan madzhabul jumhur. Hanya saja sebagaimana disebutkan setelahnya, wa yanqasimu ila ismain, waktu ikhtiyar ya, dan waktu ittirar atau waktu darurah tadi sebagaimana disebutkan. Jadi waktu isya sebagaimana waktu salat asar terbagi menjadi ada waktu ikhtiyar, ada waktu darurah. Kata Syekh di sini, waktu ikhtiar yang di situ dikerjakan tanpa ada kemakruhan itu yang tentu ila thuluthil lail. Waktunya memanjang sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Sampai apa? Sepertiga malam. Karena di sana memang ada hadis disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat isya di sepertiga malam pertama. Di sepertiga malam pertama. Sementara jadi ini terkait hadis Jibril. Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang di hari yang pertama mengimami Nabi di awal-awal waktu. Jadi malaikat Jibril datang di hari berikutnya, di hari yang lain, di waktu-waktu terakhir. Nah, di hari yang kedua itu salat isya itu dikerjakan di sepertiga malam yang pertama. Sehingga dari situ sebagai memahami berarti waktu ikhtiar hanya sampai sepertiga malam yang pertama. Tapi wallahu a'lam bissawab, dengan adanya hadis yang tadi kita baca bahwa waktu sholat isya ila nisfil lail al-awsat, waktu sholat isya itu sampai setengah malam, ini menunjukkan sampai itulah waktu ikhtiar. Jadi tidak hanya sampai sepertiga malam, tapi apa? Sampai pertengahan malam. Bahkan itu nanti waktu yang terbaik untuk mengerjakannya ketika tidak ada masyakkah bagi para makmum. Wa waktu ittirar, sementara waktu ittirar atau waktu darurah min thuluthil lail ila thuluthil fajr atsani, dari sepertiga malam, dan yang kita rajikan tadi apa? Dari setengah malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan, waktu salat isya itu dari berakhirnya maghrib sampai fajar shadiq. Tetapi terbagi dua waktu isya ini. Waktu ikhtiar sampai pertengahan malam. Setelah itu masuk waktu darurah, yang di situ makruh mengerjakannya jika tanpa ada uzur syar'i. Wa ta'khiru shalah ila akhir waqtil mukhtar afdal in sahula. Mengakhirkan salat isya di sampai akhir waktu ikhtiar itu lebih utama jika mudah. Fa in syaqqa 'ala al-ma'mumin, tetapi jika memberatkan para makmum, fal mustahabu ta'jiluha, yang sunnah itu menyegerakannya di awal waktiha, di awal waktunya, daf'an lil masyaqqah, untuk menolak adanya rasa berat. Nah, jadi kalau memang para makmum itu tidak ada masyaqqah, sunnah memang dikerjakan di akhir malam. Tetapi jika memberatkan para makmum, maka yang sunnah dikerjakan di awal malam, yaitu di awal waktu sholat isya. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai waktu-waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan mungkin? Oke. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau sholat zuhur itu sepakat ulama waktu boleh dikerjakannya itu setelah zawan, setelah tergelincirnya matahari. Ada pun sholat Jumat terjadi khilaf. Ada yang berpendapat boleh dikerjakan meskipun sebelum tergelincirnya matahari. Nah, tapi tentu untuk lebih hati-hatinya kita, ya tidak dikerjakan zuhur kecuali apa? Setelah tergelincirnya matahari. Dan di sana ada orang yang berpendapat bahwa waktunya sama seperti waktu sholat zuhur, yaitu dengan tergelincirnya matahari. Yang lain tidak ada. Dan juga tidak ada kata sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik. Ah.